kepada kita semuanya agar semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu ya agama ini. Jadi sebelum dibahas tentang masalah kitabut taharah, tentang masalah sholat, tentang masalah puasa, zakat, haji, nikah, jual beli dan sebagainya, beliau ya mengawalinya dengan apa? Kitabul ilmi. Sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita semuanya. Dan ini salah satu metode yang sangat bagus. Jadi sebelum kita membahas sebuah permasalahan, hendaknya bagi kita untuk memotivasi, ya, memotivasi murid-murid kita, memotivasi masyarakat, memotivasi pendengar tentang keistimewaan, keagungan dan kemuliaan ilmu. Kenapa, ikhwan? Karena jiwa manusia itu malas untuk melakukan kebajikan. Ya. Jiwa manusia itu maunya yang jelek. Inna nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu menganjurkan kepada buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwa." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enggak mengenakkan hawa nafsu. Menuntut ilmu ini berat bagi orang-orang yang secara umum berat. Suruh duduk, belajar, apalagi berjam-jam kayak antum, ini enggak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mampu bersabar, bersemangat. Oleh karenanya perlu motivasi. Karena kadang-kadang awalnya semangat, terus di tengah perjalanan futur. Ada penyakit yang datang, males. Ya. Sehingga penting sekali motivasi untuk apa? Ilmu ini. Baik. Dan ilmu ayyul ihwah perlu diketahui bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Ilmu agama. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Itulah ilmu yang dimaksud di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu-ilmu dunia. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena seringkali kita ini dengar ada sebagian orang membawakan hadis-hadis atau ayat-ayat tentang ilmu tetapi meletakkan bukan pada tempatnya. Ya, kadang membawakan hadis talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, enggak tahunya untuk mempelajari ilmu-ilmu apa? Dunia. Ya. Yang parah lagi, udah hadisnya palsu. Ya, enggak tepat sasaran lagi. Sebagian membawakan hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau ke Cina. Ngapain nyari ilmu ke Cina? Ilmu apa yang dicari? Enggak perlu ke Cina. Orang Cinanya datang ke Indonesia kok. Ya. Ngapain jauh-jauh ke sana? Baik. Ini hadisnya hadis palsu. Hadisnya hadis palsu. Udah meletakkan bukan pada tempatnya. Ya, mereka inginkan dengan hadis ini adalah untuk belajar agama, untuk belajar dunia, ya. Bukan pada tempatnya, hadisnya palsu lagi. Nah, ini jahil murakkab. Ya, jahil murakkab. Ya, kebodohan yang bertingkat-tingkat. Jadi banyak orang memahami ilmu itu ilmu dunia. Dan ini kesalahan fatal. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Karena ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya bukan ilmu dunia. Karena kalau ilmu dunia, orang kafir juga pintar masalah dunia. Tetapi mereka masalah akhirat apa? Nol. Allah berfirman, ya alamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Mereka begitu ngerti tentang masalah dunia, tapi masalah akhirat mereka lalai. Itu orang-orang apa? Kafir. Ya, dan umat ini banyak yang seperti itu juga. Pada sebagian umat Islam begitu mengejar dunia, ilmu-ilmu dunia, ya, kurikulum-kurikulum sekolah pendidikan, ya, di negeri kita ini rata-rata prioritas utamanya dunia. Lihat aja, pelajaran TK, mulai pelajaran SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, STLR, ya. Rata-rata memprioritaskan masalah apa? Dunia. Coba aja perhatikan, ilmu-ilmu yang dipelajari adalah masalah-masalah dunia. Ilmu agama cuma sampingan, seminggu paling cuma sekali, ya, sampingan. Itu pun sering bolos lagi ustadznya. Udah gitu kurikulumnya udah campur aduk. Bagaimana akan mencetak generasi yang tangguh, yang kuat akidahnya, yang kuat, yang baik akhlaknya, yang rajin ibadahnya, kalau ilmu agama cuma jadi sampingan? Makanya kita harus membenahi, ya, metode pendidikan di negeri kita ini. Salah satunya dengan kita belajar di pesantren-pesantren seperti ini, di mana dalam pesantren ini lebih ditekankan, lebih diprioritaskan ilmu apa? Ilmu-ilmu agama. Kita lebih mengenal Allah SWT, lebih mengenal tentang Islam, lebih mengenal tentang Rasulullah SAW, diajarkan tentang Quran, diajarkan tentang hadis, diajarkan tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak yang benar. Ini ikhwan, ya, inilah ilmu yang sesungguhnya. Tapi ingat, bukan berarti ketika kita sampaikan seperti ini, bukan berarti kemudian apa? Mengharamkan belajar ilmu-ilmu dunia, bukan, ya, jangan salah paham. Ilmu dunia itu bukan ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, tapi bukan berarti haram secara mutlak. Ilmu dunia itu wasilah, cuma sarana, ya. Dan kaidah para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid, sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita belajar ilmu dunia, tujuannya untuk agama, untuk akhirat, untuk ibadah, ya baik. Belajar kedokteran, misalkan. Tujuannya untuk apa? Untuk nolong orang nanti, misalkan. Maka itu bagus. Belajar arsitek, misalkan. Untuk nanti biar bisa membangun masjid. Gratis lagi, ya, apalagi membangun Masjid Al-Furqan gitu kan. Nah, itu yang lagi dirancang. Udahlah, enggak usah bayar saya, udah ini untuk, ya, fisabilillah, udah, ya, wakaf saya. Misalkan seperti itu, ada yang seperti itu, masya Allah, ya, dia gunakan ilmu dia untuk ibadah, untuk akhirat. Walaupun aslinya dunia, tapi kalau tujuannya untuk akhirat, jadinya ibadah. Sebaliknya, kalau kita belajar ilmu dunia tapi untuk kepentingan-kepentingan dunia, ya bukan sesuatu yang mulia juga. Bisa jadi haram malah. Tergantung kepada apa? Tujuannya. Orang belajar bahasa Inggris, misalkan, tergantung kepada tujuannya. Kalau antum belajar bahasa Inggris tujuannya, nih, tujuannya adalah untuk biar nanti bisa mendakwai. Saya mau mendakwai turis-turis itu yang datang misalkan ke Indonesia, daripada merusak di Indonesia, saya mau dakwai mereka. Nah, itu kan butuh pakai bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Indonesia enggak mudeng mereka. Bahasa isyarat apalagi. Nah, ya. Pakai bahasa Inggris misalkan. Tujuannya untuk mendakwai, bukan didakwai loh, ya. Ya, bukan didakwai, bukan dirusak, tapi memperbaiki. Kalau antum tujuannya seperti itu, masya Allah, itu pahala. Itu pahala. Tapi kalau tujuannya, dan ini yang paling banyak, ini yang paling banyak, untuk gaya-gayaan, ya, biar nanti bisa, ya, kayak orang bule gitu, ya kan, hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk mencari dunia, ya, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari, maka ini bukan sesuatu yang terpuji. Jadi tergantung kepada apa, ikhwan, tujuannya. Itu ilmu-ilmu apa? Dunia. Jadi ilmu yang dipuji oleh Allah dan ilmu yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah ilmu apa? Ilmu tentang agama. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Wa innama warasul ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama itu ahli warisnya Nabi. Warisnya Nabi. Dan para ulama dan para nabi tidak mewariskan dinar dirham dunia, tetapi mereka mewariskan ilmu. Yang mereka mewariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu tersebut, berarti dia telah mendapatkan bagian warisan yang banyak. Jadi yang ditinggalkan oleh nabi dunia apa ilmu? Ya, harta apa ilmu? Ilmu, bukan dunia, bukan harta. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ilmu dunia. Lebih-lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu daripada saya. Kalau urusan dunia. Padahal Nabi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, untuk urusan agama, jelas beliau lebih tahu. Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah yang paling berilmu di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi yang paling ngerti tentang ilmu agama Nabi. Tapi kalau untuk urusan dunia, apakah Nabi paling tahu? Enggak. Buktinya Nabi mengatakan, kalian kalau untuk urusan dunia lebih tahu daripada saya. Kalian lebih tahu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW, yang harus kita kejar, yang harus kita bersemangat untuk mempelajarinya, adalah ilmu apa? Ilmu agama. Makanya kita ikhwan datang jauh-jauh ke ma'had ini, ya. Antum tujuan utamanya adalah belajar ilmu agama. Jadi kalau kesini tujuan utamanya adalah untuk dunia, maka ya antum harus banting setir karena kesasar. Salah alamat kalau antum kesini untuk mencari dunia. Kalau antum kesini untuk biar menjadi ahli dalam masalah dunia, maka itu salah alamat. Bukan di sini tempatnya. Kita di sini untuk belajar ilmu agama, untuk mencetak generasi yang baik akidahnya, yang baik ibadahnya, yang baik akhlaknya. Ini yang kita usahakan bersama, yang kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memudahkan tujuan kita, harapan kita, impian kita, dan cita-cita kita semuanya. Ya. Nah, dan ilmu, masya Allah, di dalam Quran, di dalam hadis, begitu banyak keutamaannya ya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftahu Darussaadah itu menyebutkan keutamaan ilmu ikhwan lebih dari 200. Keutamaan ilmu agama dari Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengin tahu tentang keutamaan-keutamaan ilmu secara panjang lebar, bisa dibaca dalam buku beliau Miftah Darussaadah, kunci kampung kebahagiaan, yaitu surga Allah, kampung akhirat. Ya, salah satu kunci yang paling utama adalah ilmu. Kalau antum ingin masuk surga, kunci utamanya adalah ilmu. Ya, beliau menjabarkan lebih dari 200 dalil tentang keistimewaan dan keutamaan ilmu. Ya, semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini sumbernya adalah ilmu. Dan semua keburukan dan kerusakan di dunia dan di akhirat, ya, sumbernya adalah kebodohan. Baik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau mengatakan, بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelis, yuhaddisul qauma, berbicara dengan suatu kaum. Ya. Lafadz kaum biasanya digunakan untuk laki-laki yang paling banyak, walaupun perempuan ngikut. Ja'ahu Arabi. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diskusi, ya, ngobrol dengan beberapa sahabatnya, tiba-tiba ada datang seorang Arab Badui. Arabiyun itu adalah orang Arab Badui, ya, yang tinggal di gunung-gunung gitu ya. Dia datang ke kota Madinah untuk bertanya. Ya. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Ini yang disebut dalam ilmu mustalah hadis dengan mubham. Mubham. Mubham itu adalah istilah dalam ilmu hadis untuk seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Sini kan seorang Arab Badui. Siapa namanya? Apakah Abdullah atau Abdurrahman ataukah Bambang, ya? Ataukah Bagus, enggak tahu juga. Nah, ini enggak disebutkan namanya. Nah, kalau ada rawi enggak disebutkan namanya, itu dalam ilmu hadis namanya apa? Mubham. Nah, itu faedah. Nanti insyaallah antum dalam satu waktu nanti akan, yang belum belajar nanti akan belajar salah satu ilmu namanya ilmu mustalah hadis. Ya, kalau yang sudah diali itu ada pelajarannya. Nah, yang belum insyaallah nanti akan mempelajari. Nah, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kata Imam Al-Baiquni, mubham adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan namanya adalah rafi. Rafi. Ya. Baik. Kemudian orang Arab Badui tersebut nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matassaah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Ini kapan? Pastinya kapan nih kiamat? Dia percaya kiamat itu ada. Tapi kapan? Waktunya. Nah. Jadi dia bertanya tentang waktunya. Baik. Dan ini tentu pertanyaan yang tidak perlu. Karena tidak ada yang tahu tentang kapan kiamat itu, waktu kiamat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain ketika ada orang Arab Badui bertanya tentang kapan kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Mada a'dadta laha?" Kamu nanya-nanya kapan kiamat, emangnya apa yang telah kamu siapkan? Bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan enggak penting. Nabi mengalihkan. Yang paling penting adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kiamat. Maka jangan sampai kita sibuk tentang prediksi-prediksi, ya, tentang perkiraan-perkiraan kiamat, kemudian kita lupa mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Banyak kan orang dulu terbawa isu, isu kiamat 2012. Nah, dulu pernah itu. Kiamat 2012. Ya, banyak yang percaya. Bahkan ada filmnya. Ya. 2012. Alhamdulillah sampai 2019 ini, ya, Dajjal belum turun. Ya, belum datang. Ya. Nabi Isa belum turun. Berarti belum kiamat. Kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk ibadah. Jadi jangan percaya dengan prediksi-prediksi apa? Kiamat. Atau ada yang mengatakan umur umat Islam 1500. Enggak lebih dari 1500 tahun. Jangan percaya dengan prediksi-prediksi kiamat. Barang siapa, ya, yang memprediksi-memprediksi kiamat atau percaya dengan prediksi-prediksi tersebut, maka dia adalah kadzdzab, pendusta, dukun. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib termasuk kapan kiamat kecuali hanya Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, demikian juga Jibril alaihi salam, enggak tahu kapan kiamat. Dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayo bertanya kepada Nabi sallallahu tentang kiamat, apa jawaban Nabi? Ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad sallam, lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Artinya apa? Dua-duanya enggak tahu. Nabi Muhammad manusia yang paling dekat dengan Allah. Jibril malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Allah, Jibril malaikat yang paling dekat dengan Allah aja enggak tahu kapan kiamat, apalagi yang lainnya. Jadi ini penting, ini masalah akidah. Nanti jangan gampang goyah. Masalah akidah itu kita harus yakin. Prinsip ini. Ini prinsip harus dipegang erat-erat. Karena orang Indonesia ini gampang banget digoyang. Masalah akidah, goncang. Dulu kiamat 2012 ada yang percaya. Bahkan baru-baru ini dimunculkan lagi tentang isu kiamat. Ada yang percaya. Akhirnya ada berita, ya, warga Ponorogo pindah ke Malang karena percaya kiamat. Emangnya kalau pindah ke Malang terus aman gitu dari kiamat? Ya. Jadi dulu ada apalagi ya, setelah kiamat 2012 ada nabi-nabi palsu. Tahun 2010-an itu banyak nabi-nabi palsu, Ahmad Musaddiq atau siapa namanya, ya, banyak yang ngaku sebagai nabi, ada yang percaya. Habis itu ganti lagi, ya, batu ajaib. Batu ajaib Ponari Jombang, banyak yang percaya. Orang-orang datang antri. Ada lagi setelah itu, ya, apa lagi yang bisa gandakan uang? Ya, siapa itu? Dimas Kanjeng lah siapa itu ya namanya? Bisa gandain duit, masya Allah enak. Gak usah kerja ya, tinggal tidur doang, tinggal digandain, bertelur. Baru-baru ini ada lagi, ya, malah bulan Ramadan, katanya ada yang datang dari Turki dapat amanat, ya, untuk membawa sehelai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana dia tahu kalau itu rambutnya Rasulullah Sallam? Peninggalan-peninggalan Rasulullah sudah hilang. Dari mana dia bisa memastikan bahwa kalau itu adalah rambutnya Rasulullah Sallam? Sehingga banyak orang kemudian ngalap berkah, sehingga banyak orang kemudian percaya, ya. Jadi ikhwan, jangan kita ini larut lagi musim ini ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip. Seorang muslim itu harus punya prinsip. Makanya di sinilah kita penting belajar apa? Akidah, belajar ibadah. Kalau kita punya ilmu, kita enggak latah ikut sana, ikut sini, enggak. Kita punya prinsip, kita ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih zaman sekarang, zaman yang penuh dengan apa? Fitnah. Ya, kuatkan ilmu, kuatkan akidah, ya, kuatkan prinsip-prinsip dalam beragama supaya tidak gampang untuk terbawa larut dalam fitnah syubhat. Baik. Kemudian famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis. Rasulullah sallam melanjutkan berbicara. Kan ini Rasulullah lagi ngobrol. Ini orang Arab Badui kadang enggak punya adab. Orang lagi ngobrol dia nanya. Nah ini harusnya bagaimana? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti kalau sudah selesai Rasulullah baru kita nanya. Ini orang lagi berbicara, kita nanya, itu enggak adab. Makanya ini penting diperhatikan juga, jangan sampai kayak orang Badui. Antum penuntut ilmu, jangan sampai kayak orang Badui yang enggak punya adab kepada ustaz, enggak punya adab kepada guru, ya, nanya seenaknya, motong pembicaraan guru. Jadi kalau antum salah satu adab ketika bertanya kepada seorang guru, yaitu apa? Tunggu seorang ustadz selesai berbicara. Jangan pas di tengah-tengah ngomong langsung instruksi ustadz. Nah, macam di PR aja. Ya, dikit-dikit dipotong ustadznya, ya, ini nggak boleh. Jadi memotong pembicaraan orang, apalagi pembicaraan ustadz, maka ini tidak diperkenankan. Ini su'ul adab, adab yang buruk. Yang benar bagaimana? Tunggu, sudah selesai, ya, baru kemudian kita minta izin, angkat tangan kita, ustaz, ya, barakallahu fiik, ana mau bertanya. Bagus bertanya itu ya. Bertanya itu adalah salah satu sarana untuk menimba ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu." Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa inna masyfa'ul iyyis su'al. Obatnya bodoh itu adalah dengan bertanya. Ya, enggak usah malu-malu. Kita orang Indonesia biasanya malu untuk bertanya. Ya, padahal dalam peribahasa Indonesia malu bertanya sesat di jalan. Nah, tapi kenapa malu? Ya. Antum enggak usah malu. Kalau enggak paham nanya sama ustaznya. Latih, berani nanya kepada ustaz. Kalau ada yang malu itu malu bukan pada tempatnya. Sebenarnya enggak paham, cuma saya mau nanya sama ustaz, malu ah. Nanti disangka teman-teman saya goblok padahal saya pinter loh. Misalnya. Ya, itu malu bukan pada tempatnya. La yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, orang yang sombong dan orang yang malu. Ya, ini penting. Jadi bagus bertanya itu, tapi perhatikan juga apa? Adab-adab bertanya. Ya. Mulai pertanyaan dengan minta izin kepada ustaz, ya. Kemudian jangan memotong pembicaraan ustaz, kemudian cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat, jangan nanya ustaz, ya. Datang ke rumahnya jam 12 malam. Misalkan ketok-ketok, ustaz, ana ada pelajaran yang belum saya pahami. Ya, ini bukan pada waktunya. Ustaz juga butuh istirahat kali ya kan? Ya, butuh istirahat. Cari waktu yang tepat. Ya. Kemudian dia lihat kondisi ustaz. Kalau ustaznya lagi galau, lagi ngamuk, ya jangan dulu. Daripada antum dibentak nanti. Ya. Nah, ini seperti ini perlu diperhatikan. Ya. Sehingga kita menjadi seorang penuntut ilmu yang beradab, yang berakhlak, berkarakter, ya, bukan macam orang badui, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ngobrol, dia nanya. Akhirnya enggak digubris sama Nabi. Madza Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddis. Nabi melanjutkan obrolannya dengan sahabat-sahabatnya Nabi yang lain. Faqala ba'dul qaumi sami'a ma qal, fakariha ma qal. Sebagian kaum mengatakan Nabi itu sebenarnya dengar, cuma Nabi membenci apa yang dia tanyakan. Karena pertanyaannya pertanyaan yang enggak penting. Yaitu bertanya tentang kapan kiamat. Itu pertanyaan enggak penting. Nah, ini masalah yang sangat penting juga harus diperhatikan oleh orang yang bertanya, yaitu apa? Kalau antum bertanya, tanyalah masalah-masalah yang penting, yang bermanfaat bagi agama antum, yang bermanfaat untuk dunia antum. Jangan nanya-nanya tentang masalah yang kurang faedahnya. Nanya serius-serius, Ustaz barakallahu fiik. Ya, ya. Ustaz, mana yang lebih dulu? Telur atau ayam? Udah serius-serius, pertanyaannya enggak penting lagi. Ya. Apa faedahnya telur dulu atau ayam dulu? Ya. Jadi nanya pertanyaan-pertanyaan yang penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya tinggalkan. Nanya ustaz, kayunya, tongkatnya Nabi Musa, kayunya itu terbuat dari kayu apa ya? Kayu jati atau kayu apa? Enggak penting. Ya, atau nanya lagi ustaz. Ya. Anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing mana itu? Anjing Rusia atau anjing? Nah, ini enggak penting. Jadi pastikan antum ketika bertanya, tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang berfaedah. Makanya lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu, pertanyaan yang penting. Wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya terhindar dari neraka? Itu pertanyaan para sahabat. Antum perhatikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat, pertanyaan-pertanyaan berkelas, pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, yang betul-betul berkualitas, bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Jadi ini penting ya bagi para penuntut ilmu untuk diperhatikan. Jangan sampai kita nanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Sehingga Nabi SAW dengar sebenarnya pertanyaannya, tetapi satu karena pertanyaan tidak penting, yang kedua beliau sendiri lagi apa? Lagi diskusi, lagi ngobrol. Maka mendahulukan yang lebih dulu. Ya, dalam kaidah fikih dikatakan al-mashhulu lagi syaghal. Orang yang sudah sibuk jangan ditambahi sibuk lagi. Kita lagi terikat. Ya, kita lagi ngobrol sama ini, ya ini kita dahulukan. Ada orang yang lain ngejak ngobrol kita, bentar, antri. Ya, antri dulu. Selesaikan hajatnya, ini sudah selesai baru antum masuk. Ya, jadi mengajarkan kepada kita juga untuk apa? Sabar. Ya, sabar. Jangan rebutan. Nanya, ini bicara. Ustaz, ya, malah susah untuk menjawabnya kalau bersamaan semuanya. Baik. Kemudian wa qala ba'dhum bal lam yasma. Sebagian yang lagi mengatakan, oh Nabi itu memang enggak dengar pertanyaan orang Arab Badui tadi. Hatta idza qadha hadisahu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai ngobrolnya sama para sahabat, baru Nabi nyari, aina urahu sa'ilu anisaah. Tadi siapa ya yang nanya tentang kapan kiamat itu? Setelah selesai baru Nabi nanya. Tadi yang nanya tentang kapan kiamat siapa? Gitu. Jadi didahulukan yang hajatnya dulu dengan para sahabat, setelah selesai baru Nabi nanya. Mana tadi yang nanya tentang kiamat? Nah, dicari sama Nabi. Qalaha ana ya Rasulullah, orang Arab Badui tersebut mengatakan, "Saya wahai Rasulullah, saya di sini, saya nunggu nih." Ya. Belum dijawab itu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau ya amanat itu disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Qala kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanat wahai Rasulullah? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu amanat itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Ya, tunggulah kiamat. Baik, hadis ini memberikan kepada kita faedah. Faedah yang pertama yaitu tadi yang sudah kita bahas ya, tentang beberapa adab di dalam bertanya. Ya, yaitu apa? Satu, bertanyalah sesudah ustadz selesai pembicaraan. Yang kedua, bertanyalah pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang bermanfaat. Ya, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak berfaedah, yang sia-sia. Baik. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa kapan kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi enggak jawab. Karena memang Nabi enggak tahu. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa yang mengaku bahwa dia tahu kapan ilmu gaib, ya, tahu kapan kiamat terjadi, maka dia adalah dajjal, kadzdzab. Dia pendusta, pembohong, pembual. Itu keyakinan, akidah. Jadi nanti kalau ada yang ngaku-ngaku dia ramalan kiamat 2024 misalkan, 2024 misalkan akan terjadi kiamat, atau kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sekian, ya bohong, jangan percaya. Kalau antum percaya, maka antum termasuk bagian para pembohong juga. Karena percaya kepada pembohong. Orang yang percaya sama pembohong berarti pembohong juga. Gerombolannya. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, Nabi Muhammad saja enggak tahu, Jibril aja enggak tahu, apalagi yang lain. Ya, ini penting. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kewajiban bagi kita untuk menunaikan amanah. Tidak boleh bagi kita untuk menyia-nyiakan amanah. Dan amanah itu ada dua macam. Yang pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, untuk menjauhi larangan-larangannya. Itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan. Sholat itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Berbakti kepada kedua orang tua itu amanah dari Allah, Allah yang memerintahkan. Ya. Nah, yang kedua adalah amanah dari makhluk. Amanah dari makhluk. Orang tua antum memberikan amanat kepada antum, misalkan untuk rajin belajar di pondok. Dia yang ya banting tulang untuk biayain antum. Ya, orang tua kita banting tulang sampai remuk semuanya tulangnya. Ya. Untuk biayain antum. Itu amanah. Jangan kecewakan orang tua. Jangan sia-siakan amanat tersebut. Ya, teman antum memberikan amanat kepada antum sebuah rahasia. Jangan bocorkan, itu amanat. Makanya Nabi SAW mengatakan, innar rajula idza haddatsar rajula summal tafata fayya amanah. Seorang itu kalau ngobrol empat mata dengan temannya, kemudian dia noleh ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanat. Biasanya orang kalau apa namanya? Bincang empat mata, itu kan toleh kanan, toleh kiri. Khawatir nanti ada yang nguping. Nah, itu tandanya dia enggak pengin ada orang lain ikut dengerin. Maka itu amanah. Dan jaga rahasia, ikhwan, zaman sekarang ini amanat yang paling berat. Seringkali kita membocorkan rahasia teman kita. Ya, nanti ngasih tahu sama temannya. Ini antum aja loh yang saya kasih tahu. Jangan kasih tahu yang lain. Ini khususon antum aja yang saya kasih tahu. Karena kita teman dekat CS. Ya. Jangan bocorkan sama yang lain. Nanti dia ngomong sama temannya gitu juga. Ini anak kabarin antum toh ini khususon. Jangan kabari yang lain. Ini rahasia di antara kita. Ya, muter semuanya seperti itu sampai satu serowo tahu. Ya, akhirnya nggak ada rahasia, sehingga sekarang yang ada adalah rahasia umum. Nah, sudah menjadi rahasia umum, nggak ada yang rahasia khusus akhirnya. Nah, ini penting. Jadi kewajiban bagi kita adalah untuk menunaikan apa? Amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian menunaikan amanah. Ya. Nah. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai orang yang berkhianat yang dapat amanat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri as-saah. Nah ini. Kalau suatu perkara diserahkan kepada yang bukan bidangnya, tunggulah kiamat. Dan ini fakta zaman sekarang. Banyak orang-orang yang enggak layak dalam bidang agama, dalam skill, ya, tapi mereka justru yang dipercaya pada zaman kita sekarang. Ya, zaman yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. sayati alaikum sanawatun khadda'at. Kata Nabi, akan datang kepada kalian tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang penuh pencitraan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Yu'tamanu fihal kha'in wa yukhanu fihal amin. Yukadzabu fihas sadiq wa yusaddaqu fihal kadzib. Orang yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta dibilang jujur, yang khianat dapat amanat, ya, yang amanat dianggap berkhianat. Wayantiku fiha ruwaibidah, dan ruwaibidah ya ngobrol pembicaraan. Qalu wa mar ruwaibidah ya Rasulullah, siapa ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Qala ar-rajul tafih yatakallamu fi amrin nas, orang yang pandir, orang yang bodoh, tapi dia berbicara tentang masalah-masalah besar, masalah-masalah negara, masalah-masalah umat. Jadi jauh-jauh hari sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, salah satu tanda kiamat adalah keterbalikan ya, keterbalikan fakta. Ya, orang yang jujur malah dibilang pendusta, yang pendusta malah dibilang jujur. Ya, zaman-zaman yang penuh dengan kebohongan, zaman-zaman yang penuh dengan pencitraan, ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah wajibnya mengajari orang yang bertanya tentang agama kepada kita. Lihat Nabi, ada orang Arab Badui nanya tentang kapan kiamat, tetap dijawab oleh Nabi, tetap dijawab oleh Nabi. Furahu ainas sa'il, mana yang nanya tadi? Tetap perhatian. Nabi enggak memarahin orang Arab Badui tersebut. Sana-sana ngapain yang mau nanya? Orang enggak punya adab itu, enggak diusir sama Nabi, enggak dimarahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang bodoh yang butuh kepada ilmu. Ya, dia itu orang yang bodoh, dan kewajiban bagi orang yang berilmu ngajarin orang yang bodoh dengan lemah lembut, ya, sabar. Nah, dan ini ayu alaihwa salah satu tujuan kita belajar ilmu agama. Antum belajar ilmu agama itu tujuannya dua. Satu, menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan yang kedua adalah menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi niatkan, salah satu niat dalam menuntut ilmu ini adalah bagaimana nanti kita bisa menyebarkan ilmu, ngajari orang yang berumur ilmu, yang bodoh, sehingga kita semuanya bisa sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama mendapatkan kebaikan, dan sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Allah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.